Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu min ba'd. Al-qaidah as-sadisah yang kita pelajari yaitu apa? Asma Allah Ta'ala ghairu mahsuratin la adadin muayyan. طيب ما الدليل على هذا؟ على أن أسماء الله تعالى غير محصورة بعد معين. نعم ما الدليل؟ ما الدليل؟ حديث ايوه حديث مسعود نعم وفيه نعم يعني اسالك بكل ايوه وانزلته لتابك وعلمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عند هذا الشاهد او استاثرت به في علم الغيب Indah. Nah, atau yang kau rahasiakan. Aku memohon kepadamu dengan seluruh nama. Di akhir, atau nama yang kau rahasiakan dengannya, ya, yang kau rahasiakan tentangnya pada ilmu gaib yang kau miliki. Nah, berarti ada yang dirahasiakan di sana. Kita tidak tahu itu. Baik. Kaifa bil hadits inna lillahi 99 asman. Mi'atan la illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Bagaimana dengan hadis ini? Yahya. Hadis ini tidak menunjukkan hasar ya. Bahwa asma Allah al-husna hanya 99. Tetapi apa makna hadis? Sampai di situ jelasnya belum lengkap. Bukan itu terkis fokus pembahasannya kemarin. Makna itu anda tampakkan, tapi bukan itu intinya. Nah, terkait dengan akhir hadis man ahsaha dakhalal jannah, di situ letak keterangan maknanya. Kamil Asari. Apa bukan pembatasan tetapi maksudnya apa? Bahwa jumlah nama-nama Allah yang ya ini bagaimana makna hadis? Dijelaskan aja secara lepas gitu. Makna hadis maksudnya begini gitu. Dari apa yang telah kita pelajari. Man ahsaha maksudnya penyempurna. Iya kan? Nah, penyempurna apa tuh? Jadi maknanya bagaimana gitu. Sehingga tampak bahwa hadis ini bagaimana untuk bisa menjelaskan bahwa hadis ini maknanya adalah ini. Jadi bukan bermakna Allah hanya punya 99 nama, tidak ada yang lain. Bukan begitu maknanya. Nah, bukan bermakna Allah hanya punya 99 nama, tidak ada lagi nama yang lain. Tidak begitu maknanya. Tapi maknanya adalah hadis ini menjelaskan, nah dijelaskan aja secara lepas, yang penting difahamkan maknanya. Ayo, bahwa 99 nama itu juga dihafalkan, dikuasai maksudnya, hanya dihafalkan maknanya apa? Mana-mana sholat. Apa saja maknanya? Menguasai kan, maksudnya menguasai 99 nama itu, yakni menghafalkan dan apa saja maknanya? Menghafalkan lafaznya kemudian memahami makna, kemudian sempurnanya beribadah, nah dengan tuntutan hukumnya. Nah, jadi artinya hadis ini menjelaskan bagaimana, lebih tajam lagi biar artinya ketika orang diberi penjelasan itu lebih paham. Sempurnakan coba berarti. Jangan jadi buka, enggak jelas kalau pakai masker itu. Nah. Jangan, enggak usah diubah. Sekarang makna hadis ini dulu aja, dipertajam maknanya. Itu yang Anda inginkan. Nanti sudah dekat tadi penjelasan sehari. Cuma ingin Anda kembali menjelaskan, menyebutkan makna itu. Coba. Halo. Nah. Ah gitu, seperti itu yang Anda inginkan dari tadi, bahwa 99 nama inilah yang punya ya keutamaan yang disebutkan di hadis, bahwa barang siapa menghafalkannya, memahami maknanya dan beribadah dengan tuntutan hukumnya, berarti dia akan masuk jannah. Bukan berarti pembatasan bahwa hanya itu saja nama-nama Allah, tapi inilah nama-nama yang memiliki keutamaan yang disebutkan di hadis. Itu 99 jumlahnya. Nah, pendekatannya kalau diberi permisalan di luar bagaimana? Yang dicontohkan oleh Syekh ketika itu. Seperti itu. Ketika seseorang misalkan mengatakan, saya menyiapkan dan saya punya 100 dirham untuk bersedekah. Saya punya 100 dirham untuk bersedekah. Apakah berarti dia tidak punya uang selain 100 dirham? Tidak. Tapi 100 dirham itu yang dia siapkan untuk bersedekah, dan di sana masih punya uang yang lain. Jadi 99 nama inilah yang Allah tetapkan keutamaan tersebut. Bersiapa menguasainya, nanti menghafalkan, memahami maknanya dan seterusnya, akan masuk jannah. Bukan berarti Allah tidak punya lagi nama selain itu. Nah begitu. Nah, itu yang Anda maksud. Jadi antum harus bisa menjelaskannya dengan baik, ya, makna itu. Karena ini menjadi syubhat masalahnya. Sebagian orang kan memahami nama-nama Allah hanya 99 kan? Iya kan? Sebagian memahami begitu. Menyangka hari itu maknanya seperti itu. Baik. Nah sekarang 99 nama itu apa saja? Nah itu. Bagaimana keterangan berikutnya? Kalau Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa lam yasihha 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'yin hadhihi al-asma'i. Wal hadits al-marwi 'anhu fi ta'yinha dha'ifun. Jadi Syekh tidak sahih dari Nabi alaihi salatu wasallam ta'yin hadhihi al-asma', penentuan nama-nama ini. 99 nama-nama ini yang masuk dalam hadis, ya, penentuannya tidak ada yang sahih dari Nabi. Hadis yang diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasallam yang isinya penentuan 99 nama itu, hadis itu dhaif. Baik. Qala Syekhul Islam Ibn Taymiyyah fil Fatawa min majmu' Ibn Qasim ta'yinuha laysa min kalam an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi ittifaqi ahli al-ma'rifati bi hadithi. Wa qala qabla dhalik inna al-walida dhakaraha an ba'di shuyukhihi asy-syamiyyin kama ja'a mufassiran bi ba'di mufassaran fi ba'di turuq hadithi. Wa qala Ibn Hajar fi Fath al-Bari laysat al-illatu 'inda asy-syaykhaini البخاري ومسلم تفرد الوليد فقط بل تفرد الوليد فقط بل الاختلاف معطوف بل حرف عطف نعم بل الاختلاف فيه والاضطراب وتدليسه واحتمال الإدراج. طيب. Kata Syekhul Islam, yani Syekh selama menegaskan bahwa tidak ada hadis yang sahih mengenai penentuan 99 nama itu, kemudian beliau menukil dari Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, dinukil dari Al-Fatawa, Majmu' Fatawa Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah mengatakan ta'yinuha, penentuannya, penentuan 99 nama itu laisa min kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam biittifaqi ahli al-ma'rifati bi hadithi, menurut kesepakatan orang-orang yang punya pengetahuan keahlian ilmu hadith. Yani ahli al-ma'rifah di sini ahli al-hadith. Ahli hadis, menurut kesepakatan ahli hadis. Ahli hadis sepakat bahwa penentuan 99 nama itu bukan dari Nabi Asalam. Ini nukilan Ibnu Taimiyah. Kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan, ya, atau sebelumnya, waqala qabla dzalik. Nah, Ibnu Taimiyah mengatakan sebelumnya, di halaman sebelumnya, innal walida dzakaraha, sesungguhnya al-walid di sana menyebutkan 99 nama itu, an ba'di syuyukhihi, dari sebagian syekh-syekhnya asy-syamiyyin, dari kalangan penduduk Syam. Asy-syamiyyin yang dinisbah kepada Syam, ya, dari kalangan syekh-syekhnya penduduk Syam. Kama ja'a, sebagaimana telah datang, mufassaran, ditafsirkan, fi ba'di turuqi hadithi, pada sebagian jalan-jalan riwayat hadithnya. Baik. Jadi sebagaimana datang mufassaran, yakni ditafsirkan, diperjelas pada sebagian riwayat hadith, bahwa ternyata itu adalah dari al-wali, menukil dari syekh, dari sebagian syekhnya, ya, dari kalangan syamiyyin. Jadi bukan dari Nabi Rasulullah. Kemudian nukilan yang kedua yang dinukil oleh Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, yaitu keterangan Ibn Hajar dalam Fathul Bari mengatakan laisatil illatu, bukanlah yang menjadi illat, ya, yang menjadi cacat hadis yang menyebutkan penentuan itu inda syekhaini Al-Bukhari Muslim, di sisi Al-Bukhari dan Muslim, bukanlah illatnya tafarrud al-walid faqat, bersendirinya al-walid saja, bukan semata itu. Bal, bahkan ada illat lain, ada cacat lain. Nah, dari sini kita bermetik berarti yang pertama di antara illat cacat riwayat yang menyebutkan, yang menentukan 99 nama itu, yang pertama adalah rawi bernama Al-Walid, dia bersendiri menyebutkannya tanpa rawi-rawi yang lain. Nah, kemudian baligh, jadi bukan hanya itu illatnya menurut Al-Bukhari dan Muslim. Balil ikhtilafa fihi, bahkan terjadinya ikhtilaf, perselisihan padanya, yaitu pada siapa? Pada pada al-wali atau pada hadith. Adanya perselisihan pada hadith. Al-ikhtilaf fihi, yani fil hadith, ada perselisihan riwayat. Wal-idtiraba, dan terjadinya kegoncangan. Watadlisahu, dan adanya tadlis dari al-warid. Wahtimal al-idraj, dan adanya kemungkinan terjadi apa? Terjadi idraj, yaitu masih ingat idraj, penyisipan kata atau kalimat dari rawi ke dalam matan hadis, dicampur dengan matan, dengan sabda Nabi, sehingga disangka sabda Nabi padahal itu dari rawi. Ini faktor-faktor kelemahannya banyak. Ya, faktor kelemahannya, illatnya, cacatnya seperti yang kita telah dengar. Kemudian tambahan ta'liq dari Syekh, ثم إن هذه الأسماء ثم إن هذه الأسماء التي ذكرت منها أشياء لا تصح أن تكون اسما منها أشياء لا تصح أن تكون اسما. وهناك من الأسماء ما لم يذكر وهناك من الأسماء ما لم يذكر في هذا الحديث مع صحة الحديث فيه كالشافي وغيره. طيب. Jadi ini makna ditampakkan oleh Syekh Nawawi rahimahullah bahwa selain illat yang kita dengar, yaitu bersendiriannya al-walid, ya, bersendiri meriwayatkan itu, pada rawi yang lain tidak, terjadi perselisihan pada periwayatan, terjadi ittirab, kegoncangan, terjadi tadlis, ya, pengelabuan riwayat, ya, tidak diperjelas, ya, mendengar dari syekhnya, kemudian adanya kemungkinan idraj, dan telah ditampakkan di atas, ya, dijelaskan oleh Syekhul Islam bahwa itu ternyata al-walid, nukilan al-walid, ya, dari siapa? Sebagian syekhnya rekanan Syamiyin. Baik. Tetapi tersisip ke dalam matan hadis akan sabda Nabi, padahal itu dari rawi al-Walid menyebutkannya dari syekhnya sebenarnya. Dari kalangan syami'in, bukan dari Nabi. Tapi tersisit dalam matan. Seakan sabda Nabi. Baik, itu idraj. Nah, kemudian dari segi makna dan wafahim, thumma inna hadil asma'a, kemudian nama-nama ini yang disebutkan pada riwayat al-Walid tadi, yang menentukan 99 itu, alati dhukira, yang disebutkan. Minha, diantara yang disebutkan itu, dalam riwayat tersebut, yang tidak benar, ya, ternyata disebutkan diantara nama-nama itu, asya'u la tasihhu, ada beberapa nama yang disebut, la tasihhu an takuna isman, tidak benar untuk dijadikan nama Allah. Tidak benar untuk dijadikan nama Allah. Dari tinjauan kaidah al-asma as-sifat. Wahunaka, dan di sana, di luar yang disebutkan, ditentukan dalam hadis itu, ya, minal asma ada nama-nama, ma lam yudkar, yang tidak disebutkan fi hadal hadith, dalam hadis ini, ma'asihatil hadithi fi, bersama sahihnya hadis. Bersama kesahihan hadis, sahih hadis menetapkan nama itu. Kasyafi, seperti hadis yang menetapkan salah satu nama Allah adalah Asy-Syafi, yang maha menyembuhkan. Wa ghairihi, dan yang lainnya dari hadis-hadis yang sahih yang menetapkan itu sebagai nama Allah. Tapi tidak disebutkan di hadis itu. Justru yang sahih, jelas sahih hadisnya seperti hadis yang menetapkan Asy-Syafi dan yang lainnya. Ternyata nama Asy-Syafi dan nama lain yang sahih hadisnya itu justru tidak ada di 99 nama itu berarti hadis. Ini semakin membuktikan bahwa itu riwayat yang ya tidak benar dari Nabi Alaihissalam. Jelas difaham ini? Astaghfirullahal qadir barakallahu fikum subhanallahi hamdika syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.